Radioku 107,9 FM. Sembilan FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat, akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radio Ku 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Dari berbagai ormas yang memiliki ketentuan hari raya, membuat bingung masyarakat. Karena memang di sini juga berkaitan dengan masalah hukum ya. Karena misalnya seperti hari raya Idul Fitri, kalau yang ternyata lebih dulu, bagi mereka yang besoknya merasa ini puasa saya hari ini haram apa tidak? Baik, untuk lebih jelasnya kita akan masukin satu sesi yang pertama ya, yaitu tentang pertama yang akan disampaikan oleh guru kami Buya Yahya kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sebetulnya ini bukan sebuah permasalahan karena memang para ulama sudah melewati begitu saja. Dan memang beliau tidak membahas secara detail permasalahan-permasalahan yang semacam ini. Karena memang mereka berjalan dengan ilmu-ilmu mereka. Sehingga tidak perlu mereka itu harus mendiskusikan lagi di zaman itu. Bahkan kisah pertama terjadi perbedaan, ini kan berangkat dari mana ya? Perbedaan Hari Raya Idul Adha, Idul Fitri. Perbedaan dari menetapkan awal bulan dahulu. Di situ. Jadi ini sudah pernah terjadi pada zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tidak pernah merebutkan, misalnya waktu Sayyidina Abdullah ibn Abbas ya. Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ada Sayyidina Quraisy, itu mendapatkan tugas dari Ummu Fadl binti Harits, disuruh datang kepada Muawiyah yang ada di Syam. Setelah beliau itu sampai di Syam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Setelah sampai di Syam, menyelesaikan urusannya Ummu Fadl tadi. Ternyata di situ masuk bulan Ramadan. Istahalla 'alayya hilalu Ramadan. Hilal Ramadan masuk. Sementara beliau masih ada di Syam. Orang Madinah berada di Syam. Ra'ainal hilala lailatul Jum'ati. Kami melihat hilal itu pada malam Jumat. Tuma kodam tu Madinah tapi akhir syahr. Setelah akhir bulan, aku datang ke Madinah. Wassalam. Sesalah ni Ibn Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas bertanya,

itu tidak disebut di antaranya itu. Kalau mazhab Malik sebenarnya tidak lebih, kalau mazhab Malik lebih lentur dari mazhab Abu Hanifah. Memang mazhab Malik beda dengan juga mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu yang berbicara tentang ikhtilaful, yang mengatakan tidak ada ikhtilaful matalik. Termasuk juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, akan tapi ternyata ulama-ulama yang mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal pada saat ini termasuk yang di Saudi itu ternyata juga mengatakan ada ikhtilaful matalik. Ada ikhtilaful matalik. Ya mohon maaf, barangkali yang pernah dengar satu seorang syekh namanya Syekh Utsaimin yang ada di ini. Beliau juga berpendapat rasanya, wasawab anna yakhtalifu ikhtilafil matalik. Mereka juga mengatakan ikhtilaf matalik itu ada. Permasalahan misalnya ini dalam sebuah fatwanya, in kana hilalu qad ru'ya bi Makkah, hilal dilihat di Makkah, wa kana hadzal yawm yaumut tasi. Kemudian hari ini hari tanggal 9. Wa ru'ya fi balad akhar qabla Makkah bi yaumin. Dilihat sebelum Mekah tuh maju sehari. Karena yom Arafah indahum al-yom ashir. Jadi hari Arafahnya tanggal 10. Fa'inna ulaya juzulahum ayyasu muhadal yom li'anuh yom mu'id. Maka dia tidak boleh ngikuti orang lain. Karena hari ini sebenarnya hari Id. Orang Mekah yang sudah berpuasa duluan, tanggal 10 harus ikut Id. Tidak boleh mengikuti yang lainnya. Bagaimana? Lalu kau taruh anda tak akhir ru'yah atau seandainya ru'yah hilalnya tertinggal. Nah, karena yom ta'asek di Makkah, tanggal 9 di Makkah, wawasa min indahum. Menurut kita di luar Makkah itu 8. Fa'inau biasumun ya yom ta'asek indahum. Jadi ikuti. Ya, tanggal 9-nya itu. Yang muafiq liyaumil asir di Makkah, yang sesuai dengan tanggal 10 di Makkah. Biarpun sekarang tanggal 10, ini persis dengan yang terjadi saat ini. Ini fatwa ini. Ini fatwanya, tidak tahu yang mengikuti Saudi, kenapa tidak dengar ini misalnya. Ini misalnya, di Saudi ini sekarang tanggal 10. Nah, tapi di luar Saudi, tanggal 9. Maka, bagaimana? Ikuti tanggal 9. Endahum lah ini. Ini adalah sebuah fatwa ya, fatwa keinsyafan ya. Memang begitulah ahli ilmu ya. Jangan sampai kita itu dengan kekalah harus ikut sana ikut sini. Kemudian ya ada dari apa ulama-ulama dari madhab Imam Syafi'i, dari madhab Malik juga ada misalnya dinukil dari syarah Muwatta Malik ya, Ibn Abdul Bar ya. Istilah jawaban juga tentang ajma'ul annal jama'ah ta'law akhta'at al-hilal. Sudah menjadikan ijma', seandainya saat jama'ah itu akhta'at salah al-hilal di dalam masalah hilal di Dzulhijjah, di dalam Dzulhijjah. Jadi dalam menentukan hari itu kok salah. Fawakofat jika Arafah tafil yaumil ashir, lalu wukuf di Arafah itu tanggal 10. Wukufnya tanggal 10. Wukuf itu mestinya tanggal 9. Lah kok wukuf tanggal 10 ini gimana nih? Anna dzalika yuzi'uha, yang demikian itu salah karena kesalahan. Jadi mungkin saja karena dia dituntut untuk mengikuti hari yang ia pahami, bukan ikut ramai-ramainya orang. Faka dzalika al-fitru wal adha, begitu juga Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan ini Al-Khatib Syirbin dalam mazhab Imam Syafi'i menjelaskan, man ra'al hilal, barang siapa melihat hilal wahdahu, sendirian, au ma'al ghairihi, atau dengan temannya yang lainnya, warudat syahadatuhu, kelas dia kelas fasik yang tidak bisa didengar. Misalnya seorang perempuan lihat hilal di Mekah. Perempuan lihat hilal karena dalam hal ini syahadahnya tidak diterima untuk disampaikan ke orang lain. Kecuali orang yang percayanya. Wa waqafa qablahum, karena ia melihat hilal sebelumnya. Mohon maaf. Misalnya orang-orang itu di Mekah pada melihat hilal tanggal Sabtu, sehingga hari raya Idul Adha-nya adalah hari Selasa. Tak tahunya ada ibu-ibu di sana melihatnya hari Jumat. Berarti otomatis Idul Adha-nya hari Senin. Maju sehari ya. Bagaimana dia? Ikut hilal, ru'yah hilal yang ia lihat atau ikut orang banyak? Misalnya perempuan lihat hilal. Atau telah terbukti bagi dirinya bahwasanya tanggal satunya adalah hari Jumat bagi dan perempuan. Faktanya pemerintah mengambil hari Sabtu dengan ilmunya pemerintahan Saudi misalnya. Bagaimana perempuan ini? Ikut wukuf bersama orang-orang yang puasanya apa, yang harinya masuknya nyusul, atau sendirian? Nah, ini adalah pertanyaan. Jawabnya apa? Ikut apa dia? Jadi wukufnya tidak ikut sama orang. Sendirian. Iya, wukuf sendirian. Dan memang begitu caranya.